Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5. Mulai halaman 129. Kitab tercelanya fikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Abdullah bin Salman radhiyallahu an bertanya kepada Tabul Akhbar radhiyallahu an, apakah yang menghilangkan ilmu dari hati ulama sesudah dihafalkan dan difahaminya? Tabul Akhbar menjawab, loba, nafsunya rakus dan mencari banyak keperluan. Seorang laki-laki bertanya kepada Fudail, jelaskanlah kepadaku perkataan Kabul Akhbar itu. Fudail menjawab, orang loba pada sesuatu yang dicarinya. Maka hilanglah agamanya atas yang demikian. Adapun rakus, maka nafsu rakus pada ini dan ini, sehingga nafsunya tidak suka akan hilang suatu pun daripadanya. Dan engkau mempunyai keperluan kepada si ini dan keperluan kepada si itu. Maka apabila dilaksanakannya keperluan itu bagimu, niscaya hidungmu terikat dan dihalaunya kamu kemana dikehendakinya. Dan ia menguasai kamu dan kamu tunduk kepadanya. Maka siapa yang mencintai engkau karena dunia, niscaya engkau memberi salam kepadanya. Apabila engkau lalai di hadapannya, dan engkau kunjungi ia apabila ia sakit, engkau tidak memberi salam kepadanya karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak engkau berkunjung kepadanya karena Allah. Maka jikalau engkau tidak mempunyai keperluan padanya, niscaya adalah yang demikian itu lebih baik bagi engkau. Kemudian Fudail menyambung, ini adalah lebih baik bagi engkau dari 100 hadis dari si Anu dan si Anu. Setengah ahli hikmah berkata, di antara yang mengherankan dari keadaan manusia, ialah bahwa kalau manusia itu diserukan dengan terusnya kekal pada hari-hari dunia, niscaya tidak ada pada kekuatan kejadiannya atau fisiknya dari keragusan untuk mengumpulkan itu lebih banyak dari apa yang telah dipakainya, serta singkatnya masa bersenang-senang dan harapan hilang. Abdul Wahid bin Zaid al-Basri radhiyallahu anhu berkata, aku singgah di tempat seorang rahib atau pendeta Nasrani. Lalu aku bertanya kepadanya, dari mana engkau makan? Ia menjawab, dari lumbung Tuhan yang maha penyantun dan maha tahu, yang telah menjadikan tempat gilingan yang didatangkannya dengan yang digilingkan. Lalu ia menunjuk dengan tangannya kepada gilingan giginya. Maha suci Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Penjelasan, obatnya rakus dan loba, dan obatnya yang dapat diusahakan untuk sifat qanaah. Ketahuilah bahwa obat ini tersusun dari 3 dasar, yaitu sabar, ilmu, dan amal. Kumpulan yang demikian itu 5 perkara. Pertama, yaitu perbuatan sederhana atau perbuatan ekonomis pada penghidupan dan lemah lembut pada perbelanjaan. Siapa yang menghendaki kemegahan qanaah, maka seyogyalah ia menutup dari dirinya segala pintu keluar sedapat mungkin, dan mengembalikan dirinya kepada sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Maka siapa yang banyak pengeluarannya dan luas perbelanjaannya, niscaya tidak memungkinkan ia berqanaah. Akan tetapi, jikalau ia sendirian maka sedikitlah dicukupkannya dengan sehelai kain kasar. Dan dicukupkannya dengan makanan, apa saja yang ada. Disedikitkannya lauk-pauk, apa yang memungkinkan saja. Dan menyiapkan dirinya pada yang demikian. Jikalau ia mempunyai keluarga, maka masing-masing anggota keluarga itu dikembalikan kepada kadar tersebut. Sesungguhnya kadar itu akan mudah tercapai dengan sedikit tenaga. Dan bersama yang demikian, mungkin diperelokkan pada mencari rezeki dan kesederhanaan atau bersifat ekonomis pada penghidupan. Dan itulah pokok pada qanaah. Dan kami maksudkan dengan yang demikian ialah lemah lembut pada perbelanjaan dan meninggalkan kebodohan pada perbelanjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan pada semua urusan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada akan miskin orang yang hidup sederhana. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang melepaskan dari bencana, yaitu takut kepada Allah, pada tersembunyi dan pada terang. Pada tersembunyi dan pada terang. Sederhana pada waktu kaya dan miskin. Dan berlaku adil pada waktu rela atau senang dan pada waktu marah. Diriwayatkan At-Tabarani, Abu Na'im dan Al-Baihaqi dari Anas. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki melihat dengan mata sendiri Abu Darda memungut sebutir biji-bijian dari tanah. Dan Abu Darda berkata, sesungguhnya orang yang mengerti kepadamu, niscaya ia lemah lembut pada kehidupanmu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kesederhanaan, bagus kelakuan, dan petunjuk yang baik, itu sebagian dari 20 bagian lebih dari sifat kenabian. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Pada hadis dijelaskan bahwa teratur itu setengah penghidupan. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Anas. Nabi SAW bersabda, siapa yang bersifat sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah. Siapa yang boros atau mubazir, niscaya dimiskinkan oleh Allah. Dan siapa yang berzikir atau mengingati Allah Azza wa Jalla, niscaya dikasihi oleh Allah. Diriwayatkan Al-Basar dari Talha bin Ubaidillah. Nabi SAW bersabda, apabila engkau menghendaki sesuatu urusan, maka haruslah dengan at-tu'ada atau pelan-pelan, sehingga Allah menjadikan bagimu kelapangan dan jalan keluar. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Pelan-pelan pada perbelanjaan itu termasuk hal yang terpenting. Kedua, bahwa apabila mudah baginya pada masa sekarang, apa yang mencukupi baginya, maka tiada sedialah bahwa ia berada pada sangat kegoncangan bagi masa depan. Untuk demikian, ia dapat ditolong oleh pendek angan-angan dan keyakinan bahwa rezeki yang ditakdirkan baginya pasti akan datang kepadanya walaupun tidak bersangatan rakusnya. Sesungguhnya, kesangatan rakus itu tidaklah menjadi sebab bagi sampainya rezeki. Akan tetapi, seyogyalah ia percaya dengan janji Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, Wama min dabbatin fil ardi illa 'alal wahi rizquha. Tidak ada binatang di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Surat Hud ayat 6. Yang demikian itu dikarenakan bahwa setan menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kekejian. Setan itu berkata, jikalau engkau tidak rakus kepada mengumpulkan dan menyimpan, maka kadang-kadang engkau itu sakit dan kadang-kadang engkau itu lemah. Dan engkau akan memerlukan kepada menanggung kehinaan pada meminta. Maka senantiasalah panjang umur itu dipayahkan oleh setan pada mencari atau berusaha. Karena takut dari payah. Dan setan tertawa kepadanya tentang ditanggungnya kepayahan sekarang. Serta lupa pada Allah. Karena sangkaan atau tidak yakin akan kepayahan pada keadaan kedua. Nanti. Kadang-kadang payah itu tidak akan ada. Pada seperti yang demikian, orang bermadah. Siapa yang menggunakan berjam-jam pada pengumpulan harta? Karena takut kemiskinan, maka itulah yang membuat kemiskinan. Dua orang putra Khalid masuk ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua orang putra tersebut, jangan kamu berputus asa dari rezeki selama bergerak-gerak kepala kamu berdua. Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya merah, tiada padanya kulit. Kemudian ia diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Habbah dan Sawak. Rasulullah SAW lalu di tempat Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu sedang susah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, jangan engkau itu banyakkan kegundahanmu. Apa yang ditakdirkan, niscaya akan ada. Dan apa yang akan menjadi rezeki engkau, niscaya akan datang kepada engkau. Diriwayatkan Abu Naim dari Khalid bin Rafi. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, hai manusia, berelok-eloklah pada mencari rezeki. Sesungguhnya tiada bagi seorang hamba selain apa yang telah dituliskan pada Lauh Mahfud baginya. Dan tiada akan pergi seorang hamba dari dunia sebelum datang kepadanya apa yang dituliskan baginya dari dunia. Dan dunia itu memaksa. Diriwayatkan Al-Hakim dari Jabir. Tiadalah terlepas manusia dari kerakusan selain dengan baik kepercayaannya dengan pengaturan Allah Ta'ala mengenai takdir rezeki hamba-hambanya. Dan bahwa yang demikian itu tiada mustahil akan berhasil, serta keelokan pada mencari rezeki. Bahkan, seyogialah diketahuinya bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah bagi hambanya dari tempat yang tidak disangka-sangka itu lebih banyak. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, dan siapa yang bertakwa memenuhi kewajiban kepada Allah, Dia mengadakan untuk orang itu jalan keluar dari kesulitan dan memberi rezeki kepadanya dari sumber yang tiada pernah dipikirkan atau yang tidak disangkanya sama sekali. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Apabila tersumbat kepadanya suatu pintu, yang ditunggunya rezeki dari pintu itu, maka tiada sia-sialah hatinya kacau dikarenakan itu. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala enggan memberi rezeki kepada hambanya yang mukmin selain dari sumber yang tidak disangka-sangkanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ali. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya aku tiada melihat orang yang takwa itu memerlukan kepada orang. Artinya, orang yang takwa itu tidak dibiarkan berketiadaan bagi kepentingannya, akan tetapi dilemparkan oleh Allah dalam hati kaum muslimin supaya mereka menyampaikan rezeki kepadanya. Al-Abdul Ad-Dabi berkata, aku bertanya kepada seorang Arab, dari mana penghidupanmu? Orang itu menjawab, nazar orang haji. Catatan, nazar orang haji ialah haji kaul, di mana orang bernazar akan mengerjakan haji lalu sampai di tanah suci, disuruh orang lain mengerjakannya dengan diberi sedekah atau ongkos atas jerih payahnya. Dan terjemah, aku bertanya lagi, apabila orang-orang haji itu sudah kembali? Orang itu lalu menangis seraya berkata, jikalau kami tidak hidup selain dari sumber yang kami ketahui, niscaya kami tidak hidup. Abu Hasyim radhiyallahu anhu berkata, aku dapati dunia itu dua perkara. Satu perkara daripadanya adalah untukku, maka tidaklah aku berkekuatan langit dan bumi. Dan suatu perkara daripadanya adalah untuk orang lain, maka karena itulah aku tidak mencapainya pada masa yang lalu. Maka aku tiada mengharapnya pada apa yang masih ada, yang dilarang oleh yang bagi orang lain daripadaku, sebagaimana dilarang oleh yang bagiku dari orang lain. Maka pada yang mana dari dua ini yang menghabiskan umurku? Maka inilah obat dari segi ma'rifah atau ilmu yang tidak boleh tidak daripadanya untuk menolak yang dipertakutkan dan yang diancam oleh setan dengan kemiskinan. Ketiga, bahwa diketahui apa yang pada qanaah itu dari kemuliaan, tidak memerlukan kepada orang. Dan apa yang pada rakus dan loba itu dari kehinaan. Maka apabila telah timbul keyakinan yang demikian padanya, niscaya tergeraklah keinginannya dengan qanaah. Karena pada kerakusan, tiada akan terlepas dari kepayahan, dan pada kelobaan tiada terlepas dari kehinaan. Dan tidak ada pada qanaah selain kepedihan sabar dan dari nafsu syahwat dan hal-hal yang tidak penting. Dan ini adalah kepedihan yang tiada dilihat oleh seorang pun selain oleh Allah. Dan padanya pahala akhirat. Dan yang demikian itu termasuk apa yang ditambahkan kepadanya pandangan manusia. Padanya bencana dan tempat dosa. Kemudian akan dihilangkan oleh kemuliaan diri dan kemampuan mengikuti kebenaran. Maka sesungguhnya siapa yang banyak loba dan rakus, niscaya banyaklah keperluannya kepada manusia. Maka tidak memungkinkan mengajak mereka kepada kebenaran dan mengharuskannya berminyak-minyak air dengan mereka, dan yang demikian itu akan membinasakan agamanya. Dan siapa yang tiada memilih kemuliaan diri di atas nafsu keinginan perut, maka adalah tidak teratur akalnya dan kurang imannya. Nabi SAW bersabda, Kemuliaan orang mukmin itu ialah ia tidak memerlukan kepada manusia. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim. Maka pada qanaah itu memerdekakan dan kemuliaan. Dan karena itulah dikatakan, merasa kayalah engkau dari orang yang engkau kehendaki. Niscaya adalah engkau sebanding atau sama dengan dia. Dan perlukanlah kepada orang yang engkau kehendaki. Niscaya adalah engkau tawanannya. Dan berbuat baiklah kepada orang yang engkau kehendaki. Niscaya adalah engkau amirnya atau rajanya. Keempat, bahwa banyaklah yang menjadi angan-angannya tentang kesenangan orang Yahudi, Nasrani, manusia-manusia hina, orang-orang bodoh dari bangsa Qurdi, orang-orang Badui Arab yang kasar, dan orang-orang yang tiada agama dan akal. Kemudian ia melihat kepada hal ihwa nabi-nabi dan wali-wali dan kepada tingkah laku khulafa'ur rasyidin, para sahabat dan tabi'in lainnya. Ia memperhatikan hadis-hadis atau ucapan-ucapan mereka dan menoleh kepada keadaan mereka. Akalnya akan memilih di antara menyerupai dengan manusia-manusia hina itu atau mengikuti orang yang lebih mulia jenis budi pekertinya pada sisi Allah. Sehingga dengan demikian memudahkan kepadanya kesabaran di atas kesempitan dan qanaah dengan yang sedikit. Sesungguhnya, jikalau ia bersenang-senang pada perut, maka keledai itu lebih banyak makannya daripadanya. Dan jikalau ia bersenang-senang pada bersetubuh atau seks, maka babi itu lebih tinggi tingkatnya daripadanya. Jikalau ia menghiasi diri pada pakaian dan kuda kendaraan, maka pada Yahudi ada orang yang lebih tinggi perhiasannya daripadanya. Dan jikalau ia merasa cukup atau berkonaah dengan yang sedikit, dan ia rela dengan demikian, niscaya tiada yang mengambil saham atau bagian pada kepangkatannya selain nabi-nabi dan wali-wali. Kelima, bahwa ia memahami akan bahaya pada mengumpulkan harta sebagaimana telah kami sebutkan pada bahaya harta. Dan pada pengumpulan harta itu ditakutkan dari kecurian, perampokan, dan kehilangan. Dan pada kesunyinya tangan dari harta atau tiada memegang harta, terdapat keamanan dan selesai pikiran atau tidak terganggu dengan hal-hal di atas. Dan diperhatikannya apa yang telah kami sebutkan dahulu pada bahaya harta, serta apa yang hilang daripadanya, daripada tolak-menolak dari pintu surga sampai 500 tahun. Maka sesungguhnya apabila ia tidak merasa cukup atau tidak berkonaah dengan apa yang memadai baginya, niscaya ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kaya dan dikeluarkan dari kumpulan orang-orang miskin. Dan yang demikian itu akan sempurna dengan selalu memandang kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam dunia, tidak kepada orang yang di atasnya. Sesungguhnya setan selalu memalingkan pemandangan manusia dalam dunia kepada orang yang di atasnya. Seraya setan itu berkata, jangan malas mencari. Orang-orang yang berharta itu bersenang-senang pada makanan dan pakaian. Dan setan itu memalingkan pemandangan manusia pada agama kepada orang yang di bawahnya. Seraya setan itu berkata, mengapa engkau sempitkan atas dirimu dan engkau takut kepada Allah? Si Anu lebih berpengetahuan dari engkau dan ia tidak takut kepada Allah. Manusia sibuk dengan bersenang-senang, maka mengapa engkau mau berbeda dari mereka? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, diberi wasiat kepadaku oleh temanku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya aku melihat kepada orang yang kurang dari aku. tidak kepada orang yang di atas aku. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Artinya, dalam dunia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu memandang kepada orang yang dilebihkan oleh Allah pada harta dan bentuk kejadian, maka hendaklah ia memandang kepada orang yang di bawahnya dari orang yang dilebihkan itu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka dengan hal yang tersebut akan mampu mengusahakan akhlak qanaah. Dan tiang hal itu ialah sabar dan pendek angan-angan. Dan tahu bahwa kesudahan sabarnya dalam dunia itu hari-hari yang sedikit untuk bersenang-senang pada masa yang panjang. Maka adalah ia seperti orang yang sakit, yang sabar atas pahitnya obat, lobanya pada menunggu sembuh. Penjelasan. Keutamaan sifat pemurah. Ketahuilah bahwa harta itu jikalau tidak ada, maka sia-sialah hamba itu berkeadaan qanaah dan sedikit loba. Dan jikalau harta itu ada, maka sia-sialah keadaannya itu mengutamakan orang lain, pemurah, berbuat makruf, dan menjauhkan diri dari kikir dan bakhil. Maka sesungguhnya sifat pemurah itu adalah bagian dari akhlak Nabi-Nabi alaihissalam. Dan pemurah itu pokok dari pokok-pokok keselamatan. Dari hal sifat pemurah itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sifat pemurah itu adalah sepohon kayu dari kayu surga. Dahan-dahannya terkulai ke bumi. Maka siapa yang mengambil sedahan daripadanya, niscaya dahan itu membawanya ke surga. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Aisyah. Jabir berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril Alaihissalam berkata, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bahwa ini adalah agama yang aku ridho bagi diriku sendiri. Dan tiada akan diperbaiki agama ini selain oleh sifat pemurah dan bagus akhlak. Maka muliakanlah agama ini dengan dua sifat tersebut menurut kesanggupanmu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Jabir. Pada suatu riwayat disebutkan, maka muliakanlah dia dengan dua sifat tersebut, apa yang kamu mempunyainya. Dari Aisyah As-Siddiqiyah atau putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala tidak membuat tabiat atau karakter walinya selain di atas tabiat baik akhlak dan pemurah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Jabir yang berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sabar dan pemaaf. Diriwayatkan oleh Abu Yu'la dan Ibnu Hibban dari Jabir. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perangai yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan dua perangai yang dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dua perangai yang disukai oleh Allah Ta'ala ialah bagus perangai atau bagus akhlak dan pemurah. Adapun dua perangai yang dimarahi oleh Allah Ta'ala ialah jahat perangai atau jahat akhlak dan pikir. Apabila Allah menghendaki kebajikan pada seorang hamba, niscaya dipakainya hamba itu pada menunaikan hajat atau keperluan manusia. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailani dari Abdullah bin Amr.